ada benang merah antara lagu kasidahan dengan lagu-lagu Arab. Begitu juga ada benang merah antara lagu dangdut dengan lagu-lagu India. Oh, lagu India? Tum bataenge kitna pyar.